Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji ayat suci Al-Quran, memperkuat ke akidah dan juga keimanan kita, dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mengaplikasikan ilmu yang kita miliki, pemahaman dan kesadaran yang jauh menancap di dalam lubuk hati kita dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sampai ke ayat 31 dari surat Al-Isra yang memberikan satu peringatan tegas dan keras kepada kita, dan ini akan kita temui sangat banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Para pendengar rahimakumullah, masih sangat terkait ayat ke-31 ini dengan penjelasan ayat terdahulu, di mana di dalam ayat 30 Allah mengatakan, pahami betul bahwa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki dan juga akan menyempitkannya terhadap siapa yang dia kehendaki. Ketika pemahaman ini sudah menancap kuat di dalam lubuk hati kita, mampu memenuhi pemikiran-pemikiran kita, sehingga akhirnya kemudian Allah melanjutkan dengan ayat 31 yang berupa peringatan, jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Pandangan picik, pemikiran yang sangat singkat, ya. Rasa ketakutan yang begitu besar karena dibarengi oleh bisikan syaitan, ya. Keimanan yang semakin memudar karena tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat akhirnya banyak sekali tindakan kriminal yang dilakukan di dalam kehidupan ini yang jauh di luar batas nalar manusia. Apa yang terjadi pada masa Arab Jahiliyah, di mana orang-orang Arab Jahiliyah membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan, membunuh anak perempuan mereka karena menjaga ego mereka, menjaga kehormatan mereka. Itu pada masa Jahiliyah. Akan tetapi pada saat sekarang ini kita bisa mendapatkan dari berita-berita di koran, majalah, ataupun melihat langsung dari televisi, betapa banyak kejadian ini terjadi di mana anak-anak dilemparkan, anak-anak bayi yang baru lahir dilemparkan ke dalam tong sampah, ya, dibuang ke sungai, atau ada orang tua yang rela kemudian membawa anaknya dan dia tinggalkan di stasiun sehingga anak yang masih kecil tadi umur 3-4 tahun kebingungan mencari orang tuanya karena sengaja memang ditinggalkan oleh orang tuanya. Semua ini berangkat daripada ketidakpercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan sekali-kali pernah membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Karena rezeki anak itu bukan urusan kita, tetapi yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua hanya diperintahkan untuk berusaha. Ya, di bulan Ramadan ini kita bisa melihat suatu kenyataan betapa tanpa kita bekerja keras misalnya, ya, ternyata kita bisa mendapatkan banyak sekali harta dari zakat, infak dari orang lain, ya, dan sebagainya. Orang yang berkecukupan alhamdulillah memiliki rezeki yang berlebih di bulan Ramadan ini, dan itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Ya Rasulullah, ayu zambin a'zam?" Ya, wahai Rasulullah, kata sahabat, dosa apa yang paling besar, paling berbahaya? Kata Rasulullah, antaja'alallah niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama, engkau menjadikan Allah itu sebagai musuhmu, sedangkan Allah itu adalah penciptamu. Yang kedua adalah antaqtula waladaka khasyata ayyata'ama ma'ak. Engkau membunuh anak-anakmu karena takut mereka itu makan bersamamu. Ya, engkau merasa kurang jatah kalau mereka ikut makan, akhirnya engkau bunuh mereka. Dan terakhir adalah antuzani bihali latin, engkau menzinai atau berselingkuh dengan istri tetangga kamu. Tiga dosa besar ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW agar jangan sampai terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kalau lihat, kita lihat ternyata tiga hal inilah yang banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Banyak sekali orang yang memusuhi Allah, kufur terhadap Allah. Banyak sekali orang yang membunuh anak-anaknya, ya. Hampir setiap hari kita dengar kabar seperti ini. Dan begitu banyak orang yang berselingkuh dengan istri-istri tetangganya atau suami tetangganya yang akhirnya membuat terjadinya ketidakharmonisan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini adalah sangat erat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Yaitu kalau kita dapat memahami ayat yang sebelumnya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan Allah mengatakan bahwasanya rezeki yang aku punya ini tidak akan pernah habis walaupun aku berikan semua kepada hambanya. Tapi menurut manhaj Allah, rezeki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, bukan ditahan. Maka dengan ayat yang sekarang ini yang kita kaji saat ini adalah bagaimana dengan rezeki itu kita menggunakannya. Adapun kajian kita pada saat ini adalah kita dilarang keras untuk melakukan pembunuhan terhadap anak-anak sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustaz Perdana tadi, bahwasanya banyak kejadian saat sekarang ini karena mereka itu menjalin hubungan gelap maka anaknya itu terlantarkan, padahal anak itu tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah kedua orang tuanya sudah berbuat dosa sekali lagi dengan menelantarkan anak seakan-akan ingin membunuhnya. Dan bahkan ada juga baru-baru ini kejadian bahwasanya anak yang ditinggalkan itu dicampaknya ke tong sampah sehingga anak itu tidak bernyawa lagi. Maka ingatlah kita dengan ayat ini, Allah sudah mengingatkan sangat keras sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, wala taqtulu awladakum khasyata imlak. Kata-kata khasyah imlak ini adalah karena takut kemiskinan. Tapi ingat ketika Allah mengatakan nahnu narzukukum at nahnu narzukuhum wa iyyakum, urusan rezeki itu adalah urusanku. Allah yang memberikan, bukan urusanmu. Jadi apa yang kita kerjakan kalau sudah Allah bilang begitu? Ya kita bekerjalah. Allah yang memberikan rezeki. Dengan Allah menyebutkan kata nahnu di sini, berarti Allah Subhanahu wa taala telah mengerahkan segala tentaranya. Baik itu malaikat, baik itu tanah, baik itu udara, baik itu hawa. Itu semuanya sudah diatur sehingga kita akan mendapatkan rezeki. Tapi ingat, janganlah sampai kita merasakan hal itu menjadi takut miskin. Jadi dalam ayat surah Al-Isra ini dikatakan kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu wa iyyakum. Ini telah kita jelaskan hikmah dari urutan yang ada di dalamnya, yaitu takut miskin. Sedangkan pada surat Al-An'am dikatakan urutan itu adalah yang sebaliknya, kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Untuk itulah, untuk memahami ayat dengan benar, hendaklah kita mengaitkan antara awal dan akhir. Artinya jangan dipisahkan. Mengatakan bahwa karena takut miskin, sedangkan yang kedua karena kemiskinan. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu belum terjadi. Jadi ini dalam ayat ini memang belum betul-betul terjadi, tapi ini hanya sangkanya saja. Padahal kalau kita mengingat dari kecil sampai besar kita Allah selalu memberikan rezeki dan tidak akan pernah habis-habisnya. Kenapa? Ketika saat kita mendapatkan anugerah dari Allah, kita sangat-sangat khawatir bahwasanya kita ini menjadi kemiskinan. Padahal ayat ini mengatakan adalah belum terjadi hal tersebut. Maka di samping itu juga mengkhawatirkan bukanlah rezeki pribadi akan tetapi rezeki anak-anaknya. Jadi ini belum terjadi. Jadi kemiskinan itu memang betul-betul dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-An'am itu tadi, begitu ya Ustaz Perdana ya, dalam bahwasanya yang dipahami dalam ayat itu memang belum terjadi. Jadi makanya janganlah sampai itu terjadi sehingga membuat kita itu apa yang sudah Allah berikan rezekinya selama ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Urusan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah beribadah, menggunakan rezeki itu sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga kita menjadi ketaatan semuanya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari keterangan ayat ini, kita diperintahkan untuk kembali sadar bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian dari Allah. Allah yang menentukan segala sesuatu. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk berusaha, bukan untuk memikirkan hasilnya. Kita diperintahkan untuk berproses dan kemudian menyerahkan hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan takut di dalam kehidupan ini. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Allah yang menentukan segala sesuatu, dan pemahaman ini harus kita patrikan di dalam jiwa kita dan juga di dalam jiwa anak-anak kita. Oleh karena itu, segala apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kelebihan yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kelola dan kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan atau untuk membantu saudara-saudara kita. Ingatlah bahwa keberadaan kita di penghujung Ramadan ini bukan merupakan akhir, akan tetapi sebenarnya ketika kita akan keluar nanti dari bulan Ramadan, memasuki bulan-bulan lainnya, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, sampai akhirnya kita akan masuk lagi ke bulan Ramadan, itu semua adalah bulan-bulan di mana kita mengaplikasikan segala apa yang kita pahami, segala apa yang membuat kita sadar ketika kita menjalani Ramadan, segala training yang kita jalani selama di bulan Ramadan untuk kemudian kita aplikasikan atau kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk tetap kuat beribadah, untuk tetap selalu mendekatkan diri kepadanya, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang punya kewajiban untuk dekat kepadanya dan untuk selalu berharap kepadanya, karena Allah Maha Kasih dan juga Maha Penyayang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.